ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian hadits yang keempat atau dalil yang keempat yaitu hadits yang kedua di sini. Nah, ini dalil yang terakhir di bab ini. Kata penulis rahimahullah, An Tariq ibn Shihab. Dari Tariq ibn Shihab, beliau berkata, ya, hadits ini disebutkan oleh penulis di akhir, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits ini di musnadnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Kitabuz Zuhud dari Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi. Itu pun mauquf terhadap Salman Al-Farisi. Maka mungkin ada kesalahan tulis ya dicetakan. Ya. Tapi haditsnya mauquf terhadap Salman Al-Farisi itu punya hukum marfu. Karena hal yang seperti ini tidak diucapkan dari pendapat pribadi. Ya, seorang sahabat itu kalau dia menyampaikan hadits yang terdapat di dalamnya penyebutan pahala atau penyebutan ancaman atau pengabaran tentang yang gaib, ya, maka sahabat tidak mungkin dia bicara sembarangan. Jelas ya? Maka hal yang seperti itu dikatakan oleh para ulama, tidak mungkin sahabat ini dia bicara dari pendapat pribadinya. Itu pasti sesuatu dia dapatkan dari Nabi. Maka walaupun dari sisi riwayat itu ucapan sahabat, tapi secara hukum, hukumnya sama kalau Nabi yang mengucapkannya. Itulah yang disebut sebagai hadith mauquf, tapi marfu secara apa? Secara hukum. Itu istilah di dalam hadith. Sama di sini ya. Dikatakan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, tapi ada pula yang masuk neraka karena seekor lalat. Iya. Baik. Jadi sini Nabi memberikan pendahuluan ya. Ada yang masuk surga karena seekor lalat, ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Dan dua orang ini, barangkali ini kisah Bani Israel ya, umat terdahulu. Iya. Nah, di sini ada namanya seorang itu kalau mau menyampaikan sesuatu, dia sampaikan global dulu. Nah, baru setelah itu dia rinci. Karena itu Nabi ketika menyampaikan global, langsung muncul pertanyaan. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Mereka berkata, bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Kenapa bisa seperti itu? Ini muncul pertanyaan. Ini di antara metode ya menyampaikan ilmu. Iya. Kalau dalam suatu pembahasan diglobalkan dulu. Pembahasan ini secara global terbagi dua. Rinciannya begini. Itu kan lebih mudah dipahami. Daripada dia merinci dulu, ya. Dia langsung merinci, kadang tidak bisa dipahami. Tapi kalau dia globalkan dulu, kemudian dia rinci, nah ini nggak ada masalah. Baik, kadang lebih cepat diterima. Jadi Nabi menyebutkan dua. Ada yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena apa? Seekor lalat. Fi di situ sababiyah. Ya, sebab. Maka kata Nabi, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Beliau menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang memiliki sanam, memiliki berhala. Iya. Yang tidak seorang pun boleh melewati berhala tersebut kecuali dia mempersembahkan suatu kurban kepadanya. Nah, ini sudah berlalu ya penyebutan sanam, wathan. Ya, sanam itu biasanya penggunaan untuk sesuatu yang apa namanya di atas bentuk. Ya, di atas bentuk. Dia di atas suatu bentuk atau suatu gambar dan diibadai selain daripada Allah, itu disebut sonam. Ya. disebut sonam. Tetapi kadang sonam itu juga bermakna wathan, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Baik, jadi ini punya berhala mereka. Berhalanya ini tidak boleh ada yang melewatinya sampai berkurban sesuatu di situ. Qalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Maka dikatakan ya mereka kaum ini berkata kepada salah seorang di antara keduanya, berkurbanlah untuk berhala itu, taqarrub. Maka dia menjawab, saya tidak mempunyai sesuatu apapun untuk kukurbankan. Jawab, saya tidak ada apa-apa, saya tidak bisa berkurban. Ya, maka kata mereka, qalu qarrib walau dzubaban. Ya. Mereka berkata lagi, berkurbanlah meski hanya seekor lalat. Walaupun seekor lalat, kurban. Faqarraba dzubaban faqallu sabilahu. Dia pun berkurban dengan seekor lalat, maka mereka membiarkan dia berlalu. Ini orang yang pertama. Apa hukumnya? Fadakhalan nar. Maka dia pun masuk neraka. Ini kejadiannya yang menimpa dia. Wa qalu lil akhar qarrib. Dan mereka berkata kepada orang lain, bertaqarrublah. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Maka dia berkata, aku tak akan pernah berkurban sesuatu apapun kepada selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Mereka pun memenggal lehernya. Oleh karena itulah orang ini masuk surga. Baik. Jadi orang yang pertama disuruh berkurban dengan seekor lalat. Iya. Nah, ini dia memaksudkan berkurban dengan seekor lalat dengan hatinya. Terbukti dengan dia mengamalkannya, maka dia pun mendapatkan apa? Neraka. Karena itu di sini pelajaran besar ya tentang besarnya kesyirikan itu. Kesyirikan itu sebab masuk neraka. Walaupun bentuk syiriknya cuma sedikit. Walaupun bentuk kesyirikannya cuma apa? Sedikit. Karena dalil-dalil menunjukkan seperti itu. Seperti ayat misalnya, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah." Siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah telah haramkan untuknya apa? Surga. Iya. Walaupun sedikit. Jadi bagaimana pula dengan orang yang kesyirikannya besar? Kadang dia pelihara kambing, sapi, dikasih gemuk dulu. Setelah gemuk, kita datang ke kuburan fulani. Pergi berkurban di sana. Iya. Jelas ya? Nah, ini lebih besar di dalam kesyirikan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini terdapat wajibnya seorang itu berhati-hati. Jangan jatuh di dalam kesyirikan. Dan kadang seorang itu jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadar kadang. Untuk hal tersebut, dia sangka itu ringan. Tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Anas bin Malik, "Innakum la ta'maluna amalan hiya adakku fi ayunikum minasy-syar. Wa in kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Kata Anas, sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan di mata kalian itu lebih tipis dari rambut. Tapi kami menganggap amalan-amalan itu di masa Nabi itu dari hal yang menghancurkan. Dari hal yang menghancurkan. Ya, maka orang ini dari awalnya mungkin dia tidak memaksudkan ya. Ya. Tapi begitu dikatakan taqarrub, akhirnya dia menerimanya. Dia menerimanya. Jadi menunjukkan bahwa orang ini tadinya Muslim. Andai kata dia kafir, kafir ya pasti masuk neraka kan begitu. Ya. Jadi dia tadinya Muslim karena jatuh dalam perbuatan ini, maka itu membatalkan keislamannya, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Terdapat besarnya amalan hati itu. Sebab itu yang menentukan. Bukan kecilnya sesuatu, tapi kondisi amalan hati. Begitu dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terdapat apa? hal yang besar pula. Iya. Baik, adapun orang yang kedua, dia enggak mau sama sekali, dia ingkari. Dari awalnya dia sudah ingkari. Iya. Dan dia lari dari kesyirikan, menunjukkan keikhlasannya. Maka dipenggallah lehernya dan dia masuk ke dalam sorga. Ya, menunjukkan bahwa seorang itu penting menjaga dari tauhidnya, keikhlasannya. Walaupun dia korbankan segala yang dia miliki. Sebab ini prinsip terkait dengan sorga dan nerakanya di sini. Keimanan, tauhid, ikhlas, atau kesyirikan dan kekufuran. Ini antara dua pintu. Ke dalam hal yang seperti ini, dia harus bersabar. Iya, dia harus bersabar. Baik. Dan ini terkait dengan kisah umat-umat sebelum kita ya, di dalam pembahasan ini. Kita akan kaji beberapa masail yang terkandung di dalam bab disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Terdapat di dalam bab ini sejumlah pembahasan. Ya, beberapa pembahasan. Ya. Pembahasan yang pertama, sini kata beliau, al-ula tafsiru qul inna salati wa nusuki, tafsir firman Allah, sungguhnya salatku dan nusukku. Ini dalil yang pertama ya, sudah kita terangkan dari surah Al-An'am. Ya. Sudut-sudut pendalilan penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini atau di dalam ayat ini. Iya. Ya, kalau sisi pendalilannya tadi, bagaimana sisi pendalilannya? Hah? Ya, sisi pendalilannya di mana? Nusuki, itu sisi pendalilannya. Menunjukkan bahwa sembelihan itu adalah ibadah. Ya, kalau dia ibadah, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Tafsir firman Allah, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan lakukan nahar. Sembelihlah kurban untuknya. Iya. Tafsirnya sudah kita terangkan, fasalli li rabbika, ikhlaskan salat untuk Rabbmu. Dan itu perhatikan kalimat li rabbika. Li rabbika itu tambih ya, untuk ikhlas. Iya. Wanhar, itu sisi pendalilannya, lakukan nahar. Jadi sebagaimana sholat diikhlaskan, nahar juga, penyembelihan juga di apa? Diikhlaskan. Ya, jadi semuanya diikhlaskan. Baik. Jadi ketiga, penyembelihan digandengkan dengan sholat, sholat sudah dimaklumi, sepakati ibadah. Berarti penyembelihan juga adalah apa? Adalah ibadah. Sebagaimana sholat diikhlaskan, maka penyembelihan juga diikhlaskan. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian ats-tsalitsatu al-bada'atu bila'nati man dhabaha li ghairillah. Ya. Pembahasan yang ketiga mengawali dengan laknat bagi siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Di mana ini? Di hadis Ali bin Abi Thalib. Dari empat kalimat, yang pertama dilaknat adalah siapa? Hah? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik, itu jelas ya. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, ya, yang keempat, la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayr rajul fayal'ana walidayk. Yang keempat, laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Termasuk diantaranya, bila Anda melaknat kedua orang tua seseorang, sehingga orang tersebut juga melaknat kedua orang tua Anda. Jelas ya? Ini sudah kita terangkan, ada dua bentuk. Dia langsung laknat kedua orang tuanya, atau bentuk lain, dia laknat kedua orang tua orang lain, lalu orang lain ini melaknat kembali siapa? Orang tua dia. Baik, ini sudah kita terangkan juga. Berikutnya al-khamisatu la'nu man awa muhditsan wa huwa ar-rajulu yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullahi fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalik. Ya. Yang kelima, laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang melakukan perkara baru. Siapa itu? Yaitu orang yang memberi perlindungan kepada orang lain yang melakukan tindak kejahatan. Ya, kalau dia menumpahkan darah, dia melakukan suatu hal yang dia harusnya dijatuhkan hukum had, lalu dia bersembunyi, nah, orang yang menyembunyikannya ini, itu yang kena laknat. Dan kita sudah terangkan ya, ada dua bacaan. Dan saya sudah terangkan juga bahwa ihdath itu luas cakupannya. Masuk juga di sini apa? Pembahasan bid'ah. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan ini diantara dalil-dalil ya yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah tersebut. As-sadi satu yang keenam, la'nu man ghayyara manar al-ard wa hiya al-marasimu allati tufarriqu bayna haqqika min al-ard wa haqqi jarik fatughayyiruha bitaqdimin aw ta'khir. Ya, laknat beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda batas atau patok tanah yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya. Misalnya dengan menggeser maju atau memundurkan patok tersebut. Ini juga sudah kita terangkan. Ini semuanya kena laknat. Yang ketujuh, as-sabi'atu al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi ala sabilil umum. Ya. Perbedaan antara laknat terhadap orang tertentu dan laknat terhadap para pelaku kemaksiatan secara global. Ya. Jadi kalau yang kedua, melaknat secara global seperti dalam hadits Ali bin Abi Thalib, itu enggak ada masalah. Itu adalah, tidak ada masalah. Tapi kalau melaknat orang pribadi, misalnya dilihat orang mencuri, kemudian dia berkata la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Nah, ini yang kedua ini, ya. Sebagian ulama tidak membolehkannya dan sebagian ulama ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Tapi yang benarnya bahwa dimasukkan ke dalam hal yang tidak dibolehkan itu lebih dekat. Dan itu dalam hadis dikatakan wala'nul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mukmin seperti apa? Seperti membunuhnya. Al-thaminatu hadhihi al-qissatu al-azimah wa hiya qissatu ad-dhubab. Yang kedelapan ini adalah kisah yang agung, kisah tentang lalat. Ya, dari sisi mana agungnya kisah ini? Perhatikan bagaimana lalat itu menjadi sebab seorang masuk neraka dan menjadi sebab seorang masuk surga. Iya. Dan ini pembahasan besar ya. Kemudian at-tasi'atu qawnuhu dakhala an-nara bisababi dhalika ad-dhubab alladhi lam yaqsidhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Kata beliau rahimahullah, yang kesembilan, bahwa seorang itu masuk ke dalam neraka karena menyembelih seekor lalat walaupun dia sendiri tidak sengaja melakukan hal tersebut. Dia tidak maksudkan. Maksudnya tidak dia maksudkan kapan? Awalnya tidak dia maksudkan, awalnya. Iya. Jadi maksudnya di sini ucapan penulis lam yaksidhu, maksudnya lam yaksidhu ibtidaan. Awalnya tidak dia maksudkan. Jelas ya? Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim, tapi dia lakukan untuk menghindari kejelekan mereka. Jadi awalnya memang tidak dia maksudkan, tapi setelah ditawarkan, nah, untuk berlepas diri dari kejelekan mereka, akhirnya dia terima. Nah, itulah yang membuat dia kena di situ. Amalan hati yang menerima. Baik. Yang ke-10, ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin. Kaifa sabara dhalika 'alal qatl wa lam yuwafiqhum 'ala tilbatihim, ma kaunihim lam yatlu minhu illa al-'amal adh-dhahir. Ya. Pengenalan tentang kadar kesyirikan, besarnya masalah syirik ini. Ya, di hati orang-orang yang beriman. Dan bagaimana dia bersabar menghadapi eksekusi mati. dia bersabar menghadapi pembunuhan, eksekusi mati. Dan bagaimana dia menolak permintaan mereka, para penyembah berhala itu. Padahal mereka hanya menuntut amalan lahirnya saja, lahirnya semata. Ya kan? Jadi perhatikan ya bagaimana besarnya. Jadi orang ini, dia bersabar untuk menerima eksekusi mati. Padahal hanya diterima menyembelih perkara lahir. Iya. Baik. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya. Kan di agama kita kan kalau orang terpaksa hatinya tenang dengan keimanan, harusnya dia apa? Kalau melakukan hal tersebut tidak ada masalah, seperti Ammar bin Yasir kan disuruh berucap kekufuran. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan apa? Dengan keimanan. Nah, maka jawabannya dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, ini kan syariat orang sebelum kita. Bukan di syariat kita. Syariat orang sebelum kita memang tidak ada udzur kalau apa? Kalau terpaksa. Iya, karena itu tidak ada keringanan di sini. Tidak ada keringanan. Iya. Dan yang kedua, mungkin saja orang ini ada keringanan. Tapi kan diberi dua pilihan. Dia bersabar boleh, ambil keringanan boleh. Dia pilih apa? Dia pilih bersabar, dia ambil hal yang paling besar keutamanya. Jelas ya? Maka ini dua kemungkinan. Adapun kalau hukum di dalam syariat kita, seseorang dipaksa berbuat kesyirikan, dia terpaksa. Iya. Terpaksa. Dan hatinya tenang dengan keimanan. Hanya saja untuk lepas dari kejelekan mereka, dia harus berbuat kesyirikan, maka ini tidak ada masalah. Dalilnya apa? Ayat yang saya bacakan tadi. Man ukriha, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Ini seperti kisah siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia sudah lihat ayah dan ibunya dibunuh. Kalau dia tidak berucap kalimat kufur, dia pasti terbunuh, dipastikan. Ya, maka dia terpaksa mengucapkannya. Tapi hatinya tenang dengan apa? Tenang dengan keimanan. Iya. Baik. Jadi orang yang pertama bagaimana? Mungkin saja orang yang pertama ini, dia dikatakan terpaksa. Kenapa masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia awalnya memang tidak memaksudkan awalnya. Tetapi setelah ditawarkan, dia terima. Nah, itu amalan hati di situ. Andai kata hatinya tenang dengan keimanan, dan dikatakan dia apa? Masuk neraka. Nah, karena itu ada poinnya nanti oleh penulis. Ya, di poin yang terakhir yang 13 tentang amalan hati ini. Baik. Jadi ini rinciannya ya. Supaya jangan terjadi kebingungan. Ya. Kita mendudukkan antara hadis ini dan hal-hal yang sudah diterangkan di dalam syariat kita tentang orang yang terpaksa. Baik. Kemudian al-hadiyata asyrata anna alladhi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dhubab. Yang ke-11 ya, bahwa orang yang masuk ke dalam neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab sekiranya dia adalah orang kafir, niscaya tidak akan dikatakan masuk ke dalam neraka disebabkan oleh seekor lalat. Baik, jadi ini dari hal yang membatalkan keislaman. Yang ke-12, ats-tsaniyata asyrata fihi syahidun lil haditsis sahih. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mislu dzalik. Ya. Terdapat di dalamnya penguat terhadap hadits sahih. Ya. Terhadap hadits sahih. Maksudnya hadits sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadits sahih yang dimaksud di sini ini sudah mungkin pernah berlalu ya. Ini riwayat Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-jannatu surga itu akrabu ila ahadikum min syirakin alihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali pengikat sendalnya sendiri. Wa narum syuladalik. Sedangkan neraka serupa dengan itu juga. Ini bedanya tipis sekali. Ini karena lalat, ini karena lalat. Ini satu masuk surga, satu masuk neraka. Iya. Ini peringatan untuk berhati-hati terhadap kesyirikan. Sekaligus peringatan untuk istiqamah di atas tauhid. Karena seorang itu kadang dia lalai atau jatuh dalam kesyirikan, lalu ditutup hidupnya di atas kesyirikan, maka dia akan binasa selama-lamanya. Jelas ya? Dan yang terakhir, ats-tsalitsata asyrata ma'rifatu anna 'amalal qalbi huwal maqsudul a'zham hatta inda abadatil awthan. Pengenalan bahwa amalan hati itu adalah tujuan terbesar, bahkan demikian pula di kalangan para penyembah berhala. Ya, mereka itu tidak melihat jenis yang dikurbankan, mau lalat kah, mau apa, yang penting ada kurban. Karena yang mereka inginkan amalan apa? Hati. Mereka tunduk, mengagungkan, membesarkan berhala tersebut. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi itu maksud mereka di dalam hal ini. Karena itulah sekali lagi diperhatikannya dari amalan hati ini terkait dengan tauhid itu sangat besar sekali. Nah, dan itu pentingnya seorang kenapa mempelajari pembahasan-pembahasan detail di masalah tauhid supaya hatinya itu terbiasa di atas keimanan. Ya, terdidik di atas tauhid. Kalau sudah terbiasa, terdidik ya di atasnya, maka itu insyaallah taala akan membantunya untuk teguh dan kuat. Ya wallahu taala alam.